Alhamdulillah wahdah wa salatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan dan insyaallah akan kita selesaikan Sarah Al-Qua'idul Arba' li Muhammad ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala dengan penjelasan dari Sa'ad Ats-Tsauri hafizallahu ta'ala wa wafaqahu. Kita sampai pada halaman 242. Di matan disampaikan qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa dalil asjar wal ahjari, dalil adanya orang yang menyembah pohon dan batu adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Najm ayat 19-20. Afaraitumul Lata wal Uzza, apa pendapat kalian tentang Lata dan Uzza? Wa manata tsalitsatal ukhra, dan berhala manah yang ketiga, yang belakangan atau yang lain. Penjelasannya, Lata adalah salah satu berhala orang-orang musyrik, ukima yang dipasang di satu tempat di Taif. Wadzalika ceritanya, anahukana hunaka, di Taif ada seorang yang saleh, bentuk kesalehannya adalah yuta'imul al-hajija, memberi makan para jamaah haji yang lewat. Dia menumbuk lahum untuk para jamaah haji roti sawiq. Wayati bil hububi, roti sawik itu dia ambil biji-bijian gandum misalnya. Ya, gandum. Karena sawik didefinisikan dengan makanan yang terbuat dari gandum yang ditumbuk. Fayadak ma'aha al-miyaha, kemudian dicampur dengan air, kemudian dimasak. Gandumnya dibuat supaya lembek, kemudian disuguhkan sebagai makanan bagi para jamaah haji yang lewat di daerah Taif. Falamma maka tatkala Lata ini meninggal dunia, maka masyarakat ingin mengenang orang yang saleh ini. Maka mereka bangun pada kuburnya binaan bangunan. Dan seiring berlalunya waktu, bangunan ini disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditujukan padanya ibadah. Adalah penduduk Taif menyembahnya, berharap kepadanya dan memberikan kepadanya satu dari bentuk ibadah dan berdoa minta-minta kepadanya. Tatkala mereka berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan datanglah utusan mereka menemui Nabi, mereka mengatakan, "Nastasni, kami minta pengecualian, kami minta dispensasi." Nabi bertanya, "Dispensasi apa yang kalian minta?" Mereka mengatakan, "Kami minta dispensasi tentang Lata. Biarkan Lata tetap bersama kami selama 3 tahun. Nabi SAW menolak permintaan ini. Kemudian mereka mengatakan, "Kalau demikian 3 bulan. Nabi SAW pun tetap tidak membiarkan mereka dengan permintaan tersebut. Qal, lantas mereka mengatakan, "Idan jika demikian," yang mereka berkata pada Nabi, "Anda sendiri wahai Nabi yang menghancurkannya." Maka Nabi mengatakan, "Amma hadhihi fa na'am, jika itu iya." Lantas Nabi SAW mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah dan bersamanya sejumlah orang. Kenapa dipilih Al-Mughirah tidak yang lain? Karena di halaman 243, karena Mughirah bin Syu'bah adalah bagian dari penduduk Taif. Dia berasal dari Bani Thaqif. Maka Nabi ingin memperlihatkan kepada mereka penduduk Taif bahasanya Mughirah adalah salah satu dari mereka. Wa ma'adhalika, meskipun demikian, mata jika bersama seorang itu tauhid, maka hadil asnam berhala ini dan sesembahan ini tidak akan mampu antadurrahu bisyai, menimpakan bahaya padanya sedikit pun. Maka Al-Murrah bin Syu'bah datang dan dia mengambil cangkul, lantas dia pukulkan dengan pukulan yang ringan. Thumma saqata, kemudian Mughirah bin Syu'bah jatuh. Maka mereka gembira dengan jatuhnya Mughirah dan mereka berteriak-teriak muntasirin, merasa menang. Al-Mughirah lantas mengatakan, tidaklah aku ingin kecuali mengetes kualitas akal kalian. Hijaratun, batu, bagaimanakah dia bisa memberikan manfaat dan menimpakan bahaya. Thumma, kemudian Al-Mughirah mengambil cangkul dan menghancurkan berhala Lata di hadapan mereka. Sehingga Lata itu adalah bangunan terbuat dari batu yang dipasang pada kubur orang yang saleh, yaitu orang yang dermawan. Yang bentuk kedermawanannya adalah menyuguhkan makanan bagi jamaah haji. Wa ma'adzalika, meskipun demikian, berhala ini tidaklah bermanfaat. Anhum, membela mereka, minallahi, dari azab Allah, syai'an, sedikit pun. Dan tidaklah diterima dari mereka tindakan sarful ibadah, memberikan ibadah untuk batu yang dipasang pada kubur orang saleh ini. Wa hakadha, dan demikian juga Uzza. Fa innal Uzza, maka Uzza adalah pohon. Jadi kalau tadi Lata disimpulkan adalah batu, bangunan batu dipasang pada kubur orang saleh. Demikian juga Uzza, maka Uzza adalah pohon. Mereka pasang pada pohon ini bangunan, wasuturan, dan kain penutup. Artinya seperti Ka'bah. Ini pohon, kemudian dikelilingi bangunan. Bangunannya diberi kiswah, diberi penutup. Letaknya antara Mekah dan Taif. Adalah penduduk Mekah mengagungkannya. Dan mereka menunjukkan hatinya, jiwanya kepadanya, dan meminta ini dan itu kepadanya. Memohon kepadanya, kepada Uzza, Al-Hawa'ija, berbagai macam hajat. Oleh karena itu, tatkala perang Uhud, Abu Sufyan berkata kepada Nabi dan para sahabat Nabi, lanal Uzza wa la Uzza lakum, kami punya Uzza sedangkan kalian tidak punya Uzza. Lantas Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, beri jawaban. Mereka mengatakan, mana kul, kami, apa yang kami katakan? Nabi katakan, ucapkanlah, Allahu maulana wa la maula lakum. Allah pelindung kami dan kalian tidak memiliki pelindung. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Maka di sini kita jumpai faedah perang informasi. Termasuk di dalamnya perang tulisan. Perang statement. Maka ketika orang kafir itu mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan Islam dan kaum muslimin, maka kaum muslimin wajib memberikan counter, memberikan jawaban. Tidak boleh hanya diam. Tentu counternya adalah counter yang mengedepankan argumen, tetap elegan, tidak emosional, tidak mengedepankan sumpah serapah dan yang lainnya dan seterusnya. Namun dijawab, tidak dibiarkan statement yang tidak benar itu tersebar di kalangan kaum muslimin tanpa ada kontra balik. Maka Nabi katakan, ajibuhu, beri jawaban, jangan diamkan pernyataan yang mungkar. Namun tentu tidak semua orang layak memberikan jawaban. Dia harus orang yang berilmu, jawabannya elegan, jawabannya tetap menunjukkan akhlak mulia Islam. Dan orang lain yang kewajibannya mendukung. Mendukung orang yang memberikan jawaban ini. Dengan ikut menserkannya, membagikannya, sehingga jawaban tersebut ikut viral. Bukan hanya yang viral, pernyataan yang menyudutkan Islam, namun kontar baliknya harus diviralkan. Perhatikan, garis bawahi Nabi katakan, ajibuhu, beri jawaban. Jangan diam. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Uzza ini Nabi mengutus Khalid ibn al-Walid. Akhirnya Khalid memotong, menebang pohon tersebut, keluarlah sosok perempuan alaiha sya'run nafisun, yang dia dalam keadaan rambut kepalanya terurai. Lantas Khalid membunuhnya. Semoga Allah meridai Khalid dan Al-Mughirah dan seluruh sahabat. Sedangkan Manah ats-tsalitsah al-ukhra, maka dia adalah berhala milik orang musyrik antara Makkah dan Madinah. Penduduk Madinah memuliakan berhala ini. Nabi SAW mengutus Abu Sufyan untuk menghancurkannya. Idan jika demikian, hadil mawatin, tiga tempat ini yaitu pohon dan batu, ya, mereka meyakini keistimewaannya. Dan bahasanya tempat tersebut, tempat berhala-berhala tadi adalah tempat yang suci di sisi Allah. Falam yurni dhalika anha. Namun berhala-berhala tersebut tidaklah bermanfaat. Tidak bisa menolong anha dirinya sendiri, wa anhum dan para penyembahnya syai'an sedikit pun. Wa kana al-hukmu fiha, dan hukum untuk tiga berhala ini sama. Bilman idilarang memberikan satupun ibadah kepadanya. Kemudian halaman 244, qala al-mu'allif rahimallahu taala, dalil adanya orang yang menyembah pohon, hadis Abu Waqid al-Athayyi radhiyallahu anhu, kami berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Dan kami adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kekafiran. Ahdin maknanya zamanin. Orang-orang musyrik punya pohon sidr yang mereka iktikaf di dekatnya dan menggantungkan di pohon tersebut senjata-senjata mereka. Sehingga pohon ini disebut dengan sebutan Dhatu Anwat. Maka dalam perjalanan menuju Hunain kami melewati satu pohon sidr. Dan itu membuat kami teringat dengan pohon sidr milik orang-orang musyrik. Maka kami katakan, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami Dhatu Anwatin, pohon tempat gantung senjata, sebagaimana mereka punya Dhatu Anwat al-Haditha. Penjelasannya, Hunain dan Hunain adalah satu tempat di sekeliling Taif. Terjadi padanya perang besar. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-25. Dan wa yauma Hunain, dan perang Hunain. Ketika kalian terkagum-kagum dengan jumlah kalian yang banyak. Falam turni ankum syai'ah. Maka jumlah yang banyak itu tidaklah memberi manfaat untuk kalian sedikit pun. Meskipun jumlahnya banyak, daqa alaikumul ardu, bumi terasa sempit bagi kalian, bima rahubat, padahal bumi itu longgar. Thumma walaitum mudbirin, kemudian kalian berpaling ke belakang. Yaitu bubar. Itulah keadaan kaum muslimin di awal peperangan. Ba'da dzalika, setelah itu Allah memberikan nikmat kepada nabinya dan orang-orang yang bersama nabinya. Allah turunkan ketenangan. Ketenangan saat perang itu adalah bisa merasakan tertidur sesaat. Yang tertidur itu tidur yang demikian berkualitas. Saat bangun itu fresh. itu sakinah saat peperangan. Karena normalnya kalau orang itu dalam keadaan takut, ya, itu tidak bisa tidur. Tidur itu syaratnya nyaman. Kalau orang itu ketakutan, jangan-jangan nanti akan datang rampok, jangan-jangan ini akan datang begal ini, maka tidak bisa tidur. Maka Allah berikan ketenangan untuk mereka, fangtasaru lantas mereka menang. Wahada maka perang Hunain memberikan petunjuk kepada anda bahasanya hati itu tidaklah sepatutnya bergantung dengan satu dari perkara dunia. Semisal jumlah yang banyak, namun bergantung kepada Allah. Maka janganlah anda terkagum-kagum dengan harta yang anda miliki. Karena harta tersebut qad yadi'u akan terlantar, akan hancur fi lahadhat dalam sesaat. Dan janganlah seorang muslim itu terkagum-kagum dengan kekuatan fisiknya, kekuatan pikirannya, terkagum karena bisa dia hafal dan yang lainnya. Karena Allah Jalla wa'ala kuasa untuk membelokkan pikiran tersebut dari kebaikan dan ketaatan berpindah kepada yang menjadi kebalikannya. Dan tidaklah seorang muslim tidaklah terkagum-kagum dengan sebab-sebab duniawi. Semacam jumlah yang banyak, kekuatan yang hebat. Namun hatinya ya ta'allaku bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jika seorang itu bergantung kepada Allah dan tawakal kepada Allah, kafahullahu kulla syai', Allah akan lindungi dari segala sesuatu. Wa mata dan jika seorang itu nadhara ilal asbab, hanya memandang pada usaha, kemudian mengandalkan usaha, ukila ilaiha, maka dia dipasrahkan kepada usahanya tersebut. Sehingga dia dipasrahkan kepada kondisi ajizin tidak mampu, hazimatin kalah. Dan usaha-usaha tersebut tidaklah manfaat baginya bisyai' sedikitpun. Wahada musyahadu, dan ini bisa disaksikan. Maka sunya cukuplah Allah bagimu. Dialah yang menolongmu, binasrihi dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang beriman. Wa matakan al insanu, dan jika seorang itu berpegang teguh, mu'tasiman berpegang teguh dengan Allah, menyandarkan hatinya kepada Rabbnya, maka Allah akan lindungi dari segala kejelekan. Wa makanahu min kulli khairin, dan Allah akan kokohkan dia min kulli khair dari dalam segala kebaikan. Hudasau ahdin bikufrin, artinya lazala indahum nau'un, belumlah hilang dari mereka ya unsur perkala jahiliyah, karena mereka belum mengenal yang lam ya'rifu hukmal Islam fiha, yang mereka belum tahu hukum Islam dalam perkara jahiliyah tersebut. Orang musyrik punya pohon sidr yang mereka i'tikaf di dekatnya, artinya mereka tinggal dan senantiasa membersamai pohon tersebut. Ya, bahasa kita bersemedi atau i'tikaf. Dan sidra adalah satu jenis pohon. Dan mereka gantungkan pada pohon itu senjata mereka. Mereka gantungkan senjata pada pohon tersebut. Mereka yakini keberkahannya. Wa'ana dan bahasanya pohon itulah yang membantu mereka dan membantu mereka dalam keyakinan mereka yang tidak benar. Nah, pohon tersebut disebut Datu Anwat ikasratima yu'alaku alaiha, karena banyaknya senjata yang digantungkan padanya. Kami melewati pohon sidr, dan sidr adalah pohon nabak atau al-abari. Biasa kita terjemahkan dengan apa? Pohon yang dipakai oleh sebagian orang untuk ru'yah itu apa? Bidara. Fakulna kami katakan ya Rasulullah ija'alana data anwat. Yakni artinya ya, kami akan gantungkan pada satu pohon senjata-senjata kami. Kami meminta minha dari pohon tersebut al-barakata keberkahan. Sebagaimana orang musyrik punya datu anwat. Itu sebagaimana orang musyrik punya pohon yang mereka gantungkan pada pohon itu senjatanya dan mereka ngalap berkah dengannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, subhanallah. Hada permintaan ini sebagaimana permintaan kaumnya Musa, ija'alana ilahan, jadikanlah untuk kami patung sesembahan sebagaimana mereka punya patung sesembahan. Demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Maka para sahabat yang baru saja meninggalkan kemusyrikan ini ingin meminta tolong dengan ngalap berkah dengan pohon untuk melakukan ketaatan dalam sangkaannya. Karena peperangan, jihad adalah ketaatan. Bagian dari berbagai macam ketaatan. Maka mereka ingin minta tolong dengan sebab ini untuk melakukan hal yang disyariatkan. Pemaadhalika meskipun demikian, ya, permintaan mereka ini tidaklah menyelamatkan mereka dari hukum syar'i, haramnya kemusyrikan dan haramnya menggantungkan hati kepada selain Allah. Walam yakun hada, dan ini tidaklah jadi sabilan salah satu jalan untuk menetapkan hukum bolehnya perbuatan ini. Wa min thamma, maka dari sini kita ambil pelajaran. Siapa yang berkata kepada kita, saya akan minta tolong dengan jin untuk taat kepada Allah. Maka jawaban untuknya, apakah hal ini adalah sarana yang disyariatkan? Hatta takuna, sehingga hal sarana ini termasuk perkara yang boleh dalam syariat. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tolong kepada jin atau meminta sesuatu dengan jin untuk terwujudnya hajat Nabi? Seandainya perbuatan ini adalah termasuk perbuatan yang boleh, tentu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena faktor karena kebutuhan mendorong untuk minta tolong dengan sarana apapun untuk memenangkan Islam di zaman itu. Lebih daripada zaman-zaman yang lain. Wa yatulu alaihi aidan, dalil tentang hal ini juga adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat yang ke-128. Dan pada hari Allah kumpulkan mereka semua, Allah berkata, wahai golongan jin, kalian telah istakhtartu minal insi. Ya, mendapatkan banyak manfaat dari manusia. Maka jin-jin mereka pun mengatakan, warob kami, sebagian kami memanfaatkan yang lain. Dan kami telah sampai pada batas waktu yang telah kau tetapkan untuk kami. Qal, Allah berfirman, neraka adalah tempat tinggal kalian. Khalidina fiha, kalian tinggal di neraka kecuali ila masya Allah, inna rabbaka hakimun alim. Ya Rabb adalah zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maka di sini Allah mengkabarkan bahasa jin dan manusia sebagiannya memanfaatkan yang lain. Artinya sebagiannya menolong yang lain. Dan Allah ancam mereka dengan neraka. Maka hal ini dalil yang menunjukkan bahasanya hukum asal minta tolong pada mereka terlarang. Akan tetapi seandainya seorang manusia memberikan pelayanan kepada jin tanpa permintaan, atau jin memberikan pelayanan kepada manusia tanpa permintaan, maka tidak termasuk dalam ayat. Kenapa? Karena ayatnya istamta'a ba'duna bi ba'din. Artinya sebagiannya meminta manfaat dan pelayanan pada sebagian yang lain. Fa'ukhidha al-mut'atu, maka didapatkanlah kesenangan min dalika karena hal tersebut. Al-An'am 128. Saya bacakan maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, dan ingatlah wahai Rasul, hari Allah, di hari Allah mengumpulkan dua golongan yaitu jin dan manusia. Kemudian Allah berfirman, wahai kalangan jin, qad aktsartum min itlalil insi, sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Qala atba'uhum minal insi, maka istaksartum dimaknai dengan banyak menyesatkan. Qala awliya'uhum minal insi, awliya di sini maknanya atba', para pengikut. Maka para pengikut jin dari kalangan manusia memberikan respon, wahai Rabb kami, tamat ta'akullun minna bisahibi, masing-masing kami mendapatkan pelayanan dan dari yang lain. Jin mendapatkan layanan berupa ketaatan manusia kepadanya, dan manusia mendapatkan kesenangan karena mendapatkan apa yang dia inginkan melalui jin. Dan kami telah sampai pada batas waktu yang telah Engkau tetapkan untuk kami. Fahada, maka inilah hari kiamat. Dan Allah katakan, neraka adalah tempat tinggal kalian, kalian tinggal di dalamnya. Ila masya Allah. Nah, tentang ila masya Allah. Ila masya Allah min qadri muddatin ma baina mab'asihim min kuburim ila masirihim ila jahannam. Kecuali yang Allah kehendaki, yaitu kadar jangka waktu antara mereka bangkit dari kubur sampai mereka masuk neraka. Fatil kalmudda, maka jangka waktu itulah yang Allah kecualikan dari keberadaan mereka di neraka, bangkit dari kubur sampai masuk neraka. Sesungguhnya Rabbmu wahai Rasul, zat yang maha bijaksana dalam takdirihi, dalam penetapannya dan pengaturannya. Alimun, zat yang maha mengetahui hamba-hambanya, dan mengetahui orang-orang yang berhak untuk mendapatkan azab dari hamba-hambanya. Nah, kemudian fi masabaqa dalalun ala adadin ala adadin minal umur. Keterangan yang telah lewat itu menunjukkan sejumlah hal. Yang pertama, ibadah tidak boleh ditujukan kepada siapapun selain Allah. Yang kedua, memberikan ibadah kepada orang saleh, malaikat dan nabi bukanlah perkara yang dituntunkan. Apapun bentuk ibadahnya, bahkan ini adalah di antara bentuk kemusyrikan. Kemudian poin yang ketiga, bahasanya tidak mau beribadah kepada selain Allah, tidak mau beribadah pada nabi dan orang saleh, bukan berarti merendahkan derajat mereka. Namun tindakan ini berarti mengikuti jalan mereka. Maka ketika seorang muslim meninggalkan ibadah, dia tidak mau beribadah kepada para nabi dan orang saleh, maka sungguh dia telah berjalan mengikuti jalannya orang-orang saleh. Adapun menyembah orang saleh, maka kalau menyembah orang saleh, mana menyelisihi jalan orang-orang saleh. Poin yang keempat, pasien keyakinan yang tidak benar itu tidaklah bermanfaat, ya, melindungi seorang dari azab Allah sedikitpun. Wafihi, dan di sini terdapat dalalatun dalil, bahasanya kemusyrikan. Sama saja dalam kemusyrikan, ya, semuanya adalah kemusyrikan, baik bentuknya beribadah kepada orang saleh atau beribadah kepada setan. Kemudian yang kelima, kemusyrikan dan maksiat tidak boleh digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan ketaatan. Ini berkenaan dengan hadis Abu Waqid tadi. Sebagian orang mengatakan percaya diri. Apa hukum kalimat percaya diri? Kata-kata percaya diri tahtamilu memiliki makna yaitu dua kemungkinan makna. Yang pertama, kemungkinan makna yang benar, karena yang dimaksudkan adalah pengetahuan terhadap kekhasan diri dan memberikan kepada diri ma yuqabiluha wa yunasibu ma'aha minal amal, berbagai macam aktivitas yang itu setara dan cocok bagi diri. Kemudian makna yang kedua dari kalimat percaya diri adalah makna yang bertolak belakang dengan tawakal, yaitu Anau yathiku, yakin dengan diri, bimakna dengan pengertian, tidak bersandar kepada Allah. Dan tidak bersandar kepada Allah Jalla wa'ala. Walidhalika, oleh karena itu, maka yang lebih utama, menurut sesaat adalah tidak menggunakan istilah percaya diri. Dan meninggalkannya, karena dia memuat dua pengertian, hak dan batil. Kaidah syariat mengatakan, bahasanya lafaz itu jika memuat dua pengertian, yang satu hak, yang kedua batil, maka lafaz dan kata tersebut diperintahkan untuk ditinggalkan. Oleh karena itu, maka Allah Jalla wa'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan ra'ina. Karena ra'ina itu mengandung dua kemungkinan makna. Yang pertama dari ri'ayah, perhatian, dan ini makna yang benar. Yang kedua dari kata-kata ra'una, yaitu kebodohan. Dan ini adalah makna yang batil. Falam makanat hadih lafzatu, maka karena lafad ini memuat dua makna, yang satu hak, yang lain batil, maka dilarang. Kemudian, di antara kemudian hal yang mendasar yang keempat, yang memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimanakah kemusyrikan di masa Arab Jahiliyah, adalah kaidah yang keempat, orang musyrik, anna musyrika, anna musyriki zamanina, orang musyrik di zaman kita lebih parah kemusyrikannya dibandingkan orang musyrik terdahulu. Karena orang musyrik terdahulu mereka musyrik dalam keadaan senang dan ikhlas dan bertauhid ketika susah. Sedangkan orang musyrik di zaman kita kemusyrikannya terus menerus ketika senang dan susah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'idha raqibu fil fulqi da'awullah mukhlisina lahuddin. Maka tatkala mereka menaiki perahu, mereka berdoa minta kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Falamma, maka tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka melakukan kemusyrikan. Penjelasannya, mu'alif rahimallahu ta'ala menginginkan dengan kaidah ini mukoronah, perbandingan. Komparasi antara mereka-mereka yang didakwai oleh Nabi SAW untuk masuk Islam dan difonis sebagai orang musyrik, wabainaman, dan orang yang melakukan sebuah perbuatan yang mukhalifan, menyelisihi pokok agama Islam, miman, yaitu orang yang dijumpai di zaman belakangan. Wadoroba, dan penulis menyampaikan untuk hal itu masalah contoh, yaitu berkenaan dengan mengisahkan Allah Jalla wa'ala dalam doa fisyidah ketika susah. Satu hal yang telah maklum, telah diketahui bahasanya doa adalah ibadah. Dan ibadah adalah hak murni Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa anal masajida lillah, masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa dan beribadah di samping Allah dengan siapapun. Walakin anakan, tapi kita, jika kita bandingkan fi hadzal bab, dalam masalah ini, antara mereka-mereka yang ada di masa kenabian, yang mereka adalah orang yang difonis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang kafir dan musyrik, wa bainaman, dan orang yang dijumpai di zaman kita, wajadna, kita jumpai bahasanya sebagian orang di zaman kita yang mengaku-ngaku dirinya sebagai muslim, maka lebih, malah lebih berat pelanggarannya terhadap ajaran Islam dalam masalah ini dibandingkan mereka-mereka yang difonis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang musyrik dan kafir. Fa'ina ula'ika, maka mereka-mereka, ini orang musyrik dan orang kafir di masa silam, ketika senang mereka menyekutukan Allah. Mereka berikan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, di antaranya adalah doa. Adapun idza ja'atuhum asyada'itu, namun jika terdapat kesusahan hidup, wa'adullah mat alihimul umur, maka berbagai perkara itu menyusahkan mereka, maka mereka tujukan hati dan ibadah mereka kepada Allah Jalla wa'ala semata dengan berdoa, dengan memurnikan doa hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa yang lainnya. Dan hina idin, pada saat itu maka Allah Jalla wa'ala menyelamatkan mereka. Walakin akan tetapi, man, orang yang ada di zaman kita saat ini tidak seperti itu. Bahkan banyak mereka ketika istaddat bihim al-mulimat, Ya, demikian menghibat bencana atau ya, kesusahan menimpa mereka. Mereka mendapatkan dahot tekanan dalam hidup. Maka mereka tujukan hatinya, pikirannya, ibadahnya kepada sesembahannya. Ila syai'in minal makhlukat. Salah satu makhluk dengan berdoa, merendah, kembali, dan memohon kepada makhluk. Min ajri dalam rangka supaya mereka makhluk atau sesembahan tersebut menyelamatkan mereka. Mimma hum fihi min syiddah. Dari kesusahan yang menimpa mereka. Waba'as dan kesulitan yang menimpa mereka. Kemudian mu'alif rahimallahu ta'ala menyebutkan dan mengutip firman Allah di surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Itulah hamma, mana asalnya adalah sangat gelap, lebat. Mulimat anazilah asyadidah min syada'idi dahri. Ini kesusahan atau musibah azimah, musibah yang besar. Ayat di halaman 248. Mereka berikan doanya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ba'dan najati setelah selamat dari kesusahan. Maka mereka orang musyrik masa silam. Ketika susah mereka berdoa hanya kepada Allah. Waqad warada mislu hadhil ayati dan terdapat semisal konten ayat ini ayatun muta'addidah banyak ayat di fiswarin mukhtalifah di berbagai surat di kitabillahi dalam Al-Qur'an. Seluruhnya tu'akidu menekankan bahasanya mereka orang musyrik jahiliyah ketika susah yufriduna Allah bidu'ai berdoanya kepada Allah. Maka Allah cela mereka bagaimanakah mereka tidak kenapa mereka tidak mengisahkan Allah dalam doa ketika mereka senang. Dan mereka tujukan diri dan doa mereka kepada patung berhala dan sesembahan mereka selain Allah. Adapun orang-orang yang dijumpai di masa belakangan, maka mereka menyekutukan Allah. Hatta sampai-sampai dalam kondisi susah. Yaqulu qa'iluhum ada yang mengatakan, malaka fil mulimati dalam musibah yang besar Anda tidak memiliki penolong kecuali fulan. Ada juga yang mengatakan idzastaddat 'alaikal umur. Jika kondisinya itu demikian menghebat, maka tidak ada yang menyelamatkan Anda kecuali wali fulan. Wa hakadha dan demikian. Fa hadza makin adalah contoh mimma kana nabi alu zamanina, keadaan orang di zaman kita, orang musyrik di zaman kita. Lebih parah kemusyrikannya dibandingkan dengan orang-orang yang dijumpai di masa-masa yang lalu. Yaitu orang-orang yang ada di masa kenabian. Wa namudzan dan contoh yang lain yang akan kami paparkan dalam masalah ini adalah orang-orang musyrik di masa kenabian. Ya, mereka mengakui tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahasanya Allah lah sang pengatur fil kauni di jagat raya. Mereka mengakui bahasanya Allah Jalla wa'ala lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah lah yang memegangi langit dan bumi. Jangan sampai sebagiannya jatuh menimpa yang lain. Oleh karena itu Allah berdalil kepada mereka dengan hal ini yaitu tauhid rububiyah. Faqala lahum Allah katakan kepada mereka jika kalian mengakui tauhid rububiyah. Dan keesaan Allah dalam rububiyah, maka wajib bagi kalian untuk mengakui tauhid uluhiyah. Dan wajibnya mengesakan Allah dalam ibadah. Walakin akan tetapi mangkana fil usuril mutaakhirah. Orang-orang yang ada di masa belakangan, masa kekinian, kita jumpai mereka lebih parah keadaannya dibandingkan orang-orang yang ada di masa kenabian. Mereka meyakini bahasanya para walilah yang mengatur jagat raya. Wa annam, dan bahasanya walilah yang memberi mereka anak. Bahasanya walilah yang memberikan rezeki pada mereka. Hatta yakula qailuhum, sampai ada orang yang berkata, seandainya bukan fulan, niscaya rontoklah langit menimpa bumi. Ada yang mengatakan, hadal masjid, masjid ini memegangi dunia. Seandainya masjid ini hancur, maka robohlah dunia. Dan kalimat semacam itu yang mereka yakini, marotan terkadang pada person yang mereka sebut wali, terkadang pada pohon yang dibangun dengan bentuk masjid atau semacam itu. Dan terkadang fi ahjar, pada batu yang dibangun dengan bentuk masjid atau semacam itu. Terkadang keyakinan ini ditujukan pada pohon. Sampai-sampai ada yang pergi ke satu pohon atau satu kubur, kemudian meminta anak kepadanya, meminta rezeki kepadanya, minta dimudahkan segala urusan, minta diselamatkan dari berbagai macam problematika hidup dan semacam itu. Mereka tinggalkan Rabbul Izzati wal Jalal. Mereka tinggalkan Allah Jalla wa'ala yang mengatur, yang fil kaun, yang mengatur jagat raya, hakikatan real mengatur jagat raya. Dan Allah lah yang mengatur, satu-satunya yang mengatur, Jalla wa'ala. Dan ada contoh-contoh yang lain, tadulluka, yang contoh tersebut menunjukkan pada anda bahasanya orang musyrik di zaman ini lebih parah kemusyrikannya daripada orang-orang terdahulu di masa kenabian. Jika ada orang yang beralasan bahasanya mereka tidak melabeli dirinya dengan nama Islam, dan mereka mengakui bahasanya mereka bukanlah orang Islam, walaisu bimuslimin, bukan muslim, lain hanya dengan mereka-mereka orang sekarang. Mereka ini yang tasibuna ilal Islam, mengaku sebagai muslim dan mengatakan bahasanya mereka adalah bagian dari pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beda statusnya, kata sebagian orang. Mereka kan mengaku muslim. Kemudian melakukan kemusyrikan. Maka ini dimaafkan. Nah, kalau yang tidak dimaafkan, ya, kayak orang musyrik zaman dulu, enggak mengaku dirinya sebagai muslim. Maka jawabannya, kata Sesat Tatri, yang jadi tolak ukur adalah realita dan bukan penamaan. Maka ketika mereka intasabu liha dan nabi, mengaku sebagai pengikut nabi ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aulihadi diana, atau mengaku menisbatkan diri kepada agama ini, mengaku muslim, layak ini tidaklah bermakna bahasanya mereka real seperti itu. Wa innamal ibratu, karena yang jadi tolak ukur adalah bihaqaiqil umuri, realitas senyatanya. Fa in qala qailun, jika ada yang mengatakan bahasanya mereka mengucapkan la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah, lain halnya dengan orang yang ada di masa nabi, mereka tidak mau mengakui la ilaha illallah. Maka jawaban kami, jawabannya saat tadi, inna ayya fi'lin, semua perbuatan, ayya ibadatin, semua ibadah, labuda harus ada syaratnya. Maka siapa yang sholat tanpa wudu, sholatnya batal. Wahakata, demikian juga orang yang sholat namun tidak menghadap kiblat, padahal dia tahu arah kiblat, sholatnya tidak sah. Wahakata, demikian orang yang sholat lalitakor, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun untuk riaan, supaya dilihat orang. Wasumatan, supaya didengar orang. Atau ada orang yang sholat min ajli, dalam rangka latihan untuk anggota badannya, untuk senam. Dia tidak maksudkan dengan sholatnya at-taqarruba ilallahi, mendekat kepada Allah. Sholatnya tidak sah. Walam yu'jar alaiha, tidak diberi pahala. Wahakata, demikian juga ucapan la ilaha illallah. Latu adda, tidaklah ditunaikan hakikatnya dan maksudnya kecuali dengan adanya syaratnya, berupa mengetahui makna la ilaha illallah dan meyakini makna tersebut, mengamalkannya dan ikhlas dalam mengamalkannya, wa nahu dzalika, dan syarat la ilaha illallah yang lainnya. Adapun mengucapkan bihadil kalimati kalimat la ilaha illallah biduni ayakuna al-insan, dalam keadaan orangnya itu tidaklah memenuhi syarat-syaratnya, maka itu tidak bermanfaat di sisi Allah Jalla wa'ala. Meskipun boleh jadi bermanfaat di sisi manusia. Karena manusia menilainya, oh dia muslim, dia saudara. Tapi tidak manfaat di sisi Allah. Wa min huna, maka dari sini maka tidak sah berdalil bahasanya sebagian orang yang mengaku Islam ya tasarruf melakukan bitasarrufin sejumlah tindakan yang menyelisih tauhid. Kemudian jadikan dalil ini ya dulu menunjukkan bolehnya perbuatan mereka. Karena tindakan manusia wajib antakuna, wajib mendapatkan ya mahkumah. Ya. Wajib mendapatkan vonis atau mendapatkan penilaian oleh syariat, bukan hakimatan ala syar'i, tidak menjadi hakim dan penilai terhadap syariat. Demikian yang benar, wa ila jika kaidah ini tidak dilaksanakan, la hasla bidzalika, maka terjadi karena hal tersebut pergantian syariat dan perubahan syariat. Jika ada yang mengatakan inna hadhi tasarrufat, tindakan ini sebagian orang Islam melakukan kemusyrikan. Dan keyakinan ini dijumpai sejak zaman yang lama dan para ulama ul Islam melihatnya dan tidak mengingkarinya. Maka jawabannya ini klaim yang dusta. Para ulama Islam terus-menerus. Para ulama Islam dari setiap mazhab terus-menerus mengingkari tindakan ini dan mereka jelaskan bahasanya tindakan ini atau semacam ini menyelisih ajaran Islam. Jika seorang itu memperhatikan sejumlah tulisan yang ulifat ditulis dalam masalah ini, maka dia akan jumpai bahasanya mereka blak-blakan, terus terang bahasanya perbuatannya adalah kemusyrikan, bahasanya keyakinan ini menyelisih agama Islam. Halaman 250. Dan jika seorang itu nadharfi, mentelaah buku-buku fikih di bab sholat atau di bab riddah kemurtatan, dia akan jumpai adanya contoh yang demikian banyak. Para ulama fikih menegaskan bahasanya itu adalah kemurtatan an dinil Islam, dari agama Islam. Kemurtatan bisa jadi dengan perbuatan yang mereka lakukan indama pada saat di dekat apa yang mereka sebut dengan kubur wali atau adrihah, ya kubur dan semacam itu. Dan jika seorang muslim itu nadharfi memperhatikan sejumlah tulisan ulama syariah yang dikhususkan dalam masalah ini, maka dia jumpai banyak dan berbilang. Maka sebagian ulama fikih yang tidak membicarakannya, laisa fi dalilun, tidaklah menjadi dalil untuk membenarkannya. Karena mereka mencukupkan diri dengan pengingkaran yang dilakukan oleh ulama yang lain yang mengingkari hadil madzahir asyirkiyah, fenomena kemusyrikan ini. Wal maksudu, intinya tidak ada hujah bagi mereka dalam tindakan ini. Wahum, dan mereka dengan tindakan tersebut, mereka asraku syirkan akbar, telah melakukan syirik besar yang mengeluarkan dari agama Islam. Karena mereka tujukan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa min sama, maka dari sana la yasihu, tidaklah sah berdalil dan beralasan, berargumen dengan terjadinya peristiwa ini yang dilakukan oleh al-muntasibina lidinil Islam, orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya muslim. Tidak bisa dijadikan dalil bolehnya perbuatan ini dan sahnya. Namun perbuatan orang bal bahkan akan tetapi labudda, sebuah keniscayaan. Tindakan orang tersebut harus ditimbang pakai dalil syar'i, kitaban wa sunnatan, baik Al-Quran ataupun Sunnah. Ya, maka intinya di sarahnya saya saat menyampaikan dua hal yang menunjukkan kemusikan orang belakangan itu lebih jelek daripada kemusikan masyarakat Arab jahiliyah. Yang pertama sebagaimana di matan, ya, kalau orang sekarang musiknya itu susah dan senang, orang jahiliyah musiknya ketika susah saja. Kemudian yang kedua, jadi ya, banyak orang musyrik di zaman ini ya, dia rusak tauhid rububiyahnya. Karena berkeyakinan Allah yang mengatur bahasanya bahwasanya ada selain Allah yang mengatur jagat raya. Lain halnya dengan orang musyrik di masa silam. Maka mereka hanya musyrik dalam uluhiyah, dalam ibadah saja tanpa dalam tanpa rububiyah. Khatimah penutup. Hadir risalah buku ini ala wijazatiha meskipun ringkas namun memuat qawaidah azimah, hal-hal mendasar yang sangat penting. Pesan-pesan yang agung. Tadulu menunjukkan ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Syekh Musannif rahimahullah ta'ala. Yaitu pengetahuan dan ilmu tentang pokok agama Islam. Dan pengetahuan tentangnya dan mewujudkannya. Maka semoga Allah memberikan ampunan kepada penulis dan penulis sematan. Dan semoga Allah menempatkannya di surga yang luas. Wakam dan betapa banyak perkataan yang sedikit menunjukkan pesan yang sangat banyak. Semoga Allah mengampuni Syekh Musannif Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Hadza sekian. Dan aku mohon pada Allah Jalla wa'ala agar Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melakukan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua hudatan muhtadin. Muhtadin orang yang mendapatkan petunjuk, hudatan orang yang menyebarkan petunjuk. Sebagaimana saya mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memperbaiki keadaan umat dan mengembalikannya kepada agamanya, raddan jamilan, kembali yang baik. Dan semoga Allah jauhkan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebodohan dan bentuk-bentuk nyata kemusyrikan. Sebagaimana aku memohon pada Allah Jalla wa'ala agar memperbaiki keadaan dan berikan taufik kepada para penguasa kaum muslimin li khairin untuk segala hal yang bernilai kebaikan. Hadza sekian, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah dari sarah matan Qawaidul Arba, matan karya Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab, penjelasan dari Syaikh Sa'ad At-Tathri hafizallahu ta'ala. Semoga yang kita baca, yang kita simak, yang kita dengarkan, ya Allah catat, Allah jadikan sebagai amal soleh. Ya, di hari tidaklah ya Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amal soleh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhdana 'anil hamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.